Ana pernah mendengar jika sedang berpuasa kita tidak boleh memotong rambut. Ya, mohon penjelasan. Ini mungkin khurafat ya, tidak ada dalil melarang orang untuk motong rambut pada saat apa? Puasa. Kecuali kalau untuk ya buka puasa enggak boleh rambut tersebut. Ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal semisal dengan ini. Tidak boleh orang itu apa? Bersihkan telinga, ya kan? Ya kalau di dulu sering kita dengar seperti itu. Ini adalah ucapan-ucapan tanpa dalil.